Yen winangku liya kakung. Oke. Nadyan wis randha. Nanging masih kinyis nadyan randha dasar ayu masih muda. Lancer koneng aduh kulitane namo kireng saya tambah manis yen to mesem karo geget lambe yen ngandika